indah ku mimpi ganjil sekali. Ku berlari di tengah hutan mencari kekasih hati. Kasih menanti sudah, ku peluk dan ku bisikan kata, dibalas tangisan manja. Bahagia ku tak terlukiskan, jika ku manja ku belai sayang. Tapi entah apa yang terjadi, kasih hilang tak berpesan. Ku menangis sesalah tiada habis. Oh kasidaku cinta padamu, impian tinggallah impian. Kasih menanti sudah, ku peluk dan ku bisikan kata, dibalas tangisan manja. Bahagia ku tak terlukiskan, jika ku manja ku belai sayang. Tapi entah apa yang terjadi, kasih hilang tak berpesan. Ku menangis sesalan tiada habis. Oh kasidaku cinta padamu, impian tinggallah impian.